Hadis tentang Nabi menancapkan pelepah kurma yang masih basah untuk meringankan azab. Dijadikan dalil para penziarah kubur melakukan tabur bunga di kuburan. Apakah ini benar? Ya enggak benar. Beda sekali ya, tabur bunga dengan menancapkan pelepah kurma itu. Dan kita harus tahu Nabi menancapkan itu apa sih maksudnya? Menghias-hiasi? Tidak. Itu hanya sebagai batas waktu. Jangan dipahami orang itu diringankan azabnya karena pelepah kurmanya. Bukan. Ya. Bukan. Sehingga nanti kalau itu salah paham ya, disimpulkan oh daripada pelepah kurma, Nabi kan mengatakan selama masih basah, biar basah terus, tanami aja kurma sekalian, hidup itu lama sekali. Ya. Bukan itu. Jadi diringankannya azab itu bukan karena pelepah kurmanya, itu hanya untuk jangka waktu. Nabi katakan la'allahu yukhaffafu anhumal azab ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan azabnya selama belum kering. Jadi ini untuk batas sampai sebelum kering. Artinya dia didoakan oleh Nabi supaya diringankan azabnya sampai kapan? Sampai sebelum kering. Jadi ringannya azab ini karena doanya Nabi, bukan karena pelepah kurmanya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Karena sebagian orang salah paham, disangkanya karena pelepah kurmanya, bukan. Ya, tapi karena doa Nabi, syafaat Rasulullah kepada orang itu. Ya. Apa pernah dengar ketika Ana pernah dengar ketika khutbah Jumat malaikat hadir juga. Iya. Hadis itu disebutkan bahwa mereka mencatat ya. Mencatat orang-orang yang datang sampai ketika imam atau khatib duduk, mereka selesai mencatat orang-orang yang datang, kemudian mereka ikut mendengarkan. Ya. Jadi kalau datang setelah khatib naik mimbar, enggak kecatat di catatan itu. Ya. Ibarat daftar hadir ya. Dia enggak kecatat di situ. Tapi kalau dia datang sebelum khatib datang, ada malaikat mencatat fulan fulan fulan. Bagaimana memakai baju dari pemberian saudara yang dari bosnya? Dia non muslim memberikan baju kepada saudara. Intinya pertama ya bajunya kalau tidak ada penyimpangan syariat, ini satu. Yang kedua, pemberian dari orang non muslim, di sini disebutkan bosnya non muslim, tidak ada masalah, boleh ya. Boleh hadiah dari selain orang Islam boleh diterima ya. Sebagaimana Nabi juga pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.